Oke, saudaraku semuanya, yang berikut ini segera saya tampilkan ke hadapan Anda salah seorang artis yang selalu tampil atraktif dalam artian beragam, baik itu style state-nya, desain tubuhnya itu sudah barang tentu dan pasti. Satu-satunya yang eksotis banget dalam artian khas banget, baik itu gayanya ataupun olah vokal dan suaranya. Siapakah dia? Untuk Anda semuanya, Ramayana LVS Production. Untuk Anda semuanya, Protein Sera. Yang bernama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.